إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Ada beberapa poin, beberapa perkara-perkara penting yang perlu untuk kita ketahui bersama, kita amalkan bersama sebagai upaya untuk menyelamatkan diri dari sifat talawun yang tercela. Yang pertama ialah at-tamassuk bil kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini kuncinya. Berpegang teguh dengan bimbingan Al-Qur'an, bimbingan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tamassuk, berpegang teguh dengannya, kemudian mengamalkannya, mengilmuinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, mendahulukannya, takdim, mendahulukannya di atas pendapat-pendapat hawa nafsu dan segala sesuatu yang selainnya. Ta'zim, mengagungkan Al-Kitab Sunnah di atas apapun dan siapapun. Tahkim, berhukum kepada Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Poin-poin tadi barakallahu fikum kunci utama supaya seorang muslim itu betul-betul di atas launin wahid, satu warna, Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak akan terjatuh insyaAllah dalam alwan kathirah, ragam-ragam warna, selama dia berpegangan dengan prinsip-prinsip tadi. Berpegang teguh dengan sunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, memuliakan sunnah, menghormati sunnah, mengagungkan sunnah, mendahulukan sunnah, dan bertahkim kepada sunnah Rasulullah SAW. Ini kunci. Ayat wa hadis yang menjelaskan bab ini sangat banyak. dan sering disampaikan dalam daurah-daurah hadarah-hadarah ahli sunnah salafiyin. Namun di sini kita bawakan beberapa asar salaf yang lebih memotivasi kita untuk tamasuk sunnah. Dikatakan oleh Ibrahim Al-Harbi rahimahullahu taala, beliau menyatakan, yang bagi lirajul idza sami'a syai'an min adabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyatamassaka bih, seyogyanya, seharusnya bagi seseorang apabila dia mendengar sesuatu dari adab-adab Nabi, maka dia bertamasuk dengannya, berpegang teguh dengan adab-adab Nabi tadi. Semangat tamasuk. Juga diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, inistata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athar faf'al. Inistata'ta, kalau kamu sanggup, alla tahukka ra'saka illa bi athar, engkau tidak menggaruk-garuk kepalamu kecuali dengan bimbingan athar, dengan bimbingan sunnah, faf'al, kerjakan. Ya kan, mubalaghahnya ikhwan, garuk-garuk rambut ada hadisnya, ada sunnahnya, ada asarnya, ada contohnya. Saya garuk-garuk ada contohnya begitu. Sampai dalam batas menggaruk-garuk rambut. Apalagi dalam perkara-perkara yang lain yang lebih besar, yang lebih mulia. Ini menanamkan jiwa semangat untuk tamasuk sunnah. Sekecil apapun barakallahu fikum sunnah itu, pegangi, amalkan barakallahu fikum. Naam, dan juga sebagaimana yang sudah sampaikan tadi dari pernyataannya Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, yang menyatakan naduru ma'as sunnati haitsu darat. Kita berputar bersama dengan sunnah kemanapun dia berputar. Dengan sunnah, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan ra'yu, bukan dengan akal pikiran, bukan dengan hati nurani dan segala macamnya. Ismail rahimahullah katanya beliau rahimahullah, man amara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'la nataqa bil hikmah, wa man amara al hawa ala nafsihi nataqa bil bid'ah. Qala ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Katanya Abu Utsman rahimahullah, man amara sunnata ala nafsi, barang siapa yang memerintahkan sunnah pada dirinya, ini dirinya disesuaikan dengan sunnah, pada ucapannya, pada perbuatannya, maka dia akan mengucapkan kata-kata hikmah, kata-kata yang hak pada tempatnya. Dan barang siapa yang memerintahkan hawa nafsu pada dirinya, maka dia akan berbicara dengan bid'ah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kamu mentaati Rasul, kamu akan terbimbing mendapatkan hidayah. Ketika orang itu tamassuk fi sunnah, maka semua ucapannya, semua perbuatannya, lahir batinnya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan hikmah, sesuai dengan al-haq. Tidak ada ruang untuk talawun. Ada mafhum. Ingat ya, dibahas tadi ya ikhwan, dan ada sebab orang itu talawun ketika meninggalkan sunnah. Ketika dia meninggalkan, berpaling dari manhaj salaf. Sehingga kunci untuk selamat dari itu semuanya barakallahu fikum adalah tamassuk bis sunnah. Baik, barakallahu fikum. Yang kedua, upaya kedua untuk menyelamatkan diri dari sifat talawun. Yang berikutnya ialah al-istiqamatu was-sabatu ala hadzal manhaj. Istiqamah dan kokoh tegar di atas manhaj yang mulia ini, manhaj salaf. Bukan semata-mata tamasuk, berpegang teguh, mengilmui, mengamalkan dan segala macam. Tapi lebih daripada itu harus ada unsur keistiqomahan. Istiqomah di atas manhaj mulia ini, as-sabat, tegar, kokoh di atas manhaj yang mulia ini. Fitnah apapun yang datang, fitnah apapun yang menghampiri, syubhat apapun yang menghampiri, jangan terkecoh, jangan ditoleh, senantiasa kokoh di atas manhaj yang mulia ini. Walaupun bermunculan berbagai macam arak, pendapat-pendapat fulan dan allan, jangan terkecoh, tetap pada manhaj yang mulia ini. Walaupun Anda diiming-iming oleh masalih duniawiyah, kemaslahatan-kemaslahatan duniawi, jangan tergiur. Tetap istiqomah di atas manhaj yang mulia ini. Yang satu ini godaannya besar. Dikasih ta'lik, godaannya besar. Istiqomah di atas manhaj ini dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Ini juga kunci. Terkait dengan masalah keistiqomahan juga sangat banyak ayat dan hadis yang menjelaskannya. Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, sampaikan kepada aku tentang Islam ini. Jelaskan, jabarkan kepada aku tentang Islam ini dengan satu kata. Islam dengan satu kata. Aku tidak akan lagi bertanya kepada orang lain selain engkau, ya Rasulullah. Islam dalam satu kata, ya. Maka Rasul mengatakan, Qul amantu billah. Katakan, aku beriman kepada Allah. Semua Islam dari mulai A sampai Z, itu semuanya kembali kepada iman kepada Allah Azza wa Jalla. Belum mengatakan setelah itu, summastaqim. Kemudian, istiqomahlah kamu. Nah, semata-mata iman kepada Allah, tapi wajib dan harus istiqomah. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menyatakan, alaikum bil istiqamah wal athar wa iyyakum wal bid'ah. Wajib atas kalian istiqamah dan wajib atas kalian berpegang teguh dengan athar. Ada tamasuk di sunnah, ada keistiqomahan. Wa iyyakum wal bid'ah, dan hati-hati kalian dari berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Istiqomah ya kawan. Tegar, teguh, kokoh di atas manhaj yang mulia ini, bagaimanapun kondisinya dan situasinya. Jangan tergiur dengan apapun, jangan terpesona dengan apapun, tetap istiqomah di atas Alkitab was sunnah. Ikhwanatina a'zakumullah, untuk orang itu bisa istiqomah dan sabar di atas manhaj yang mulia ini, di sana ada beberapa yang namanya wasail, upaya-upaya, sarana-sarana untuk istiqomah di atas manhaj ini. Satu warna. Di antaranya, wa min wasaili sabat ala hadzal manhaj al-yaqin. Al-yaqin, keyakinan yang membaca tentang kebenaran manhaj yang mulia ini. Yakin ya kawan. Ini sangat penting. Tanamkan dalam jiwa antum yang paling dalam. yakin, jangan ragu, jangan goyang, jangan bimbang. Antum harus yakin manhaj yang mulia ini manhajun rabbani, manhaj Allah Azza wa Jal, manhajun nabawi, manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manhajun salafi, manhajnya salafun salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in atau utabi'in, manhaj yang dibangun di atas wahyu Allah Azza wa Jal. Al-Quran itu wahyu, sunnah Rasul itu wahyu, dan diamalkan dan dipahami dengan benar oleh salafun salih. Ini antum camkan baik-baik, yakin. Seperti yang disampaikan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu an datang menemui beliau minta nasihat, ausina ya Abu Abdillah. Apa kata Hudzaifah? Ama ja'akal yakin, bukankah telah datang kepada kamu keyakinan tentang haknya manhaj ini? Jawabannya, bala wa rabbi, betul, tapi kasih kami nasihat. Ini pentingnya keyakinan ya. Yang membuat orang itu ya talawan, menjadi bunglon, menjadi MLM, ketika tidak ada keyakinan yang membaca dalam jiwanya tentang haknya manhaj ini. Jangan lupa pernyataan sebagian salaf tadi, ucapannya Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, kanu yarawna talawun, mereka dulu memandang yang namanya talawun dikarenakan syakul qulub fillah, artinya keraguan-raguan jiwa, keraguan-raguan hati tentang Allah Azza wa Jalla. Syak, sehingga obati dengan keyakinan, dan itu upaya untuk sabat di atas sunnah. Yakini al-haq itu pada manhaj yang mulia ini, yakini pertolongan Allah pada manhaj yang mulia ini. Al-yakin ya ikhwan. Barakallahu fiik. Tambah syak sedikit. Di antara upaya untuk sabat istiqamatan qaqah di atas sunnah manhaj yang mulia ini ialah al-iltifaf haulal al-ulama al-akabir. Kita selalu mengitari, mengelilingi para ulama kibar pada bidangnya masing-masing. Ulama kibar pada bidangnya masing-masing. Kalau babnya tafsir, mengelilingi ulama-ulama tafsir dari kalangan ahlu sunnah. Babnya hadis, mengelilingi ulama hadis dari ahlu sunnah. Babnya fiqih, mengelilingi para fuqaha dari ahlu sunnah. Babnya akhlak wa adab, mengelilingi para ulama-ulama adab dari kalangan ahlu sunnah. Babnya fitnah, menghadapi ragam fitnah, penyimpangan-penyimpangan, bid'ah-bid'ah, alul bid'ah, alul syubhat, alul fitnah, dan segala macamnya. Kepada siapa? Mengelilingi para ulama al-fitan. Diistilahkan oleh para masyaikhna dengan sebutan rijalul fitan. Tokoh-tokoh, profil-profil ulama sunnah yang kokoh di atas sunnah di masa-masa fitnah. Mereka ini kan khawasul ulama, ulama-ulama spesial, bukan sembarang ulama. Hanya orang-orang tertentu yang Allah tampilkan sebagai profil-profil yang betul-betul kokoh di atas sunnah di masa-masa fitnah. Kepada mereka kita berputar dan mengelilingi dan kembali dalam menghadapi semua fitnah-fitnah yang ada. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-barakatu maha akabirikum. Barokah itu bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, dikeluarkan Hakim dan juga Ibn Hibban, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Selalu bersama dengan para ulama. Wajangan-wajangan para ulama, ambil. Nasihat-nasihatnya para ulama, ambil. Contoh mauqif mereka, contoh ketegaran mereka, contoh tamasuk mereka di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah insyaallah ya. Akan selamat dari yang namanya mutalawinin dan akan kokoh dan tegar di atas. Barakallahu fikum. Ingat, tergantung babnya masing-masing. ulama kibar pada babnya masing-masing. Dikarenakan babnya kita babnya fitnah, maka kembalinya pada ulama kibar, rijalul fitnah. Di masa dahulu, di zamannya para sahabatul kiram, pasca wafatnya Rasulullah SAW, rijalul fitan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Begitu tegar dan kokoh menghadapi berbagai macam gejolak-gejolak yang ada di tengah-tengah kaum muslimin pasca wafatnya Rasul. Terkait dengan mani'uz zakah, yang menolak memberikan zakat, terkait dengan kaum yang murtadin, yang murtad dari agamanya, dari kabilah-kabilah Arab, terkait dengan al-mutanabbi, memerangi nabi palsu, Muslim al-Kadzab, kuat. Sahabat Umar yang dikenal begitu kokoh, subhanallah, kalah dengan sahabat yang mulia, Abu Bakar Siddiq, radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi dikatakan, Inna allaha a'azza hadha din, bi Abi Bakar yaum riddah. Allah muliakan, Allah agungkan agama ini melalui sahabat Abu Bakar Siddiq pada masa-masa murtadnya kabilah-kabilah Arab. Dari jarul hitam ya. Pasca wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, rijalul fitan semacam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau babun dunal fitan, pintu, palang pintu yang menghalangi fitnah-fitnah yang menerobos umat Islam di masa akan datang. Itu khabarnya Rasulullah SAW. Dan dikabarkan pintunya akan terpecah, bukan terbuka. Itu berita beliau akan mati terbunuh, mati syahid. Barakallahu fikum. Nah, pasca kibaru sahabat, di era-era akhir para sahabat, rijalul fitan pada masa itu, Al-Abadillah Al-Arba'ah, sahabat yang bernama Abdullah yang empat, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, mengkaunter pemahaman Qadariyah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, membantah kaum Khawarij. Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah sudah bin Umar bin Abbas bin Amr, Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ini rijalul fitan pada masa itu. Di era tabi'in juga demikian, muncul tokoh-tokoh tabi'in rijalul fitan. Di antara mereka adalah Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Terus demikian dari masa ke masa muncul rijalul fitan di masanya masing-masing. Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala pada masanya. Al-Imamu Malik pada masanya. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal pada masanya. Dan menjadi sebuah peristiwa yang betul-betul luar biasa pada masa beliau. Allah muliakan, Allah agungkan akidah salaf melalui sikap yang tegas, yang kokoh pada Imam Ahmad bin Hanbal pada yaumul mihnah, pada masa-masa fitnah khalqul Quran. Terus demikian ya, pada masa ke masa, dari generasi ke generasi akan muncul yang namanya rijalul fitnah, tokoh-tokoh fitnah di kalangan kaum muslimin, ulama kibar yang tegar dan kokoh di atas sunnah di masa-masa fitnah. Kembali kepada mereka, barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini, ikhwan, orang suka, tidak suka, senang, tidak senang, terserah. Itu semuanya dari pujian-pujian para masyayikh dan para ulama kibar pada masanya. Pengakuan-pengakuan ulama kibar pada masanya. Rijalul fitnah di masa ini wa'ala ra'sihim. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Yang mencintainya, yang suka dengan ini semua salafiyin. Yang paling tidak suka hizbiyin. Barakallahu fikum. Wa ikhwanuh minal masyayikh dan saudara beliau dari kalangan para masyayikh. Asy-Syaikh Al-Allamah, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Dan para masyayikh yang lainnya yang begitu tegar, kokoh di atas sunnah di masa-masa fitnah. Ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka dibantah oleh para masyayikh tadi dengan bantahan-bantahan yang ilmiah. Tidak ada satu fitnah pun yang muncul di masa ini melainkan mereka semuanya tampil membantah mereka semua dengan rinci, dengan ilmiah. Wa ala rasihim Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi. Muncul fitnah Sayyid Qutb dibantah, dibongkar penyimpangan-penyimpangan Sayyid Qutb oleh Asy-Syaikh Rabi' dalam 5 kitab, 3 atau 5 kitab. muncul fitnah para pembela-pembela Said Qutb, muncul yang namanya fitnahnya Adnan Ar'ur, Muhammad Al-Maghrawi dan yang lain-lainnya, dibantah sama Syekh Radhi. Muncul fitnahnya Abu Hasan Al-Ma'rifi, dibantah sama Syekh Radhi. Muncul fitnahnya Al-Hajawirah atau Al-Haddadiyah, dibantah sama Syekh Radhi. Dan yang link-link mereka, Al-Hajawirah, dibantah sama Syekh Radhi. Itu bahasanya ya. Kau lain sendiri ya, kawan. Barakallah itu. Tidak ada satu fitnah pun di masa ini, melainkan Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Habibullah terdepan dalam membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan juga para masyaikhul kibar yang lainnya, rijalul fitan fi hadzal asr. Ingat, babnya bab fitnah ya. Tidak tanpa mengurangi rasa hormat kepada para ulama-ulama kibar yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini kunci sabar. Barakah al-barakatu ma'a kafirikum. Barokah itu bersama dengan ulama-ulama kibar kalian pada bidangnya masing-masing. Ingat, pada bidangnya masing-masing. Kalau bidang fitnah, kembali kepada ulama-ulama fitnah, rijalul fitnah. Barakallahu fiik. Nama ikhwan. Di antara upaya untuk sabat, istiqamah di atas manhaj yang mulia ini, ialah intiqa'ul ashab, selektif di dalam persahabatan dan mencari sahabat karib. Intiqa'ul ikhwah, selektif dalam mencari saudara karib. Ini sangat penting ya ikhwan al-musahabah, persahabatan, pergaulan ini sangat-sangat menentukan prinsip dan manhaj seseorang. Orang itu kokoh di atas sunnah, di atas manhaj yang sahih, ketika punya prinsip musahabatul akhyar wassalihin minas salafiyin. Selalu bersahabat karib, ingat bersahabat karib, berteman dekat dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh dari kalangan salafiyin. Wal ibtia'at anil ashrari wal hizbiyin. Dan selalu menjauh dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, dan dari kalangan hizbi. Barakallahu fikum. Agama kita ini di ujung tanduk. Di atas tanduknya mereka-mereka ini. Tergantung teman dekat kita. Rasul mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Khalil, ikhwan, teman dekat. Bukan semata-mata pergaulan umum, tapi teman karib, teman dekat, pilih dengan siapa kamu bersahabat karib. Agama kamu, agama seseorang, tergantung agama teman karib. Rasul mengatakan dalam sabda yang lain dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, inna Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin. Dan jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan kamu dengan orang yang mukminin, orang yang kamu undang ke rumah kaum muttaqin, yang menziarahi kamu kaum muttaqin, yang kamu ziarahi kaum muttaqin, yang singgah ke rumah kamu kaum muttaqin, yang bertakwa kepada Allah yang mukmin. Ini prinsip. Barakallahu fiikum. Ini semua ikhwan akan menjadikan kita semua yang kokoh di atas manhajun salafi, dan tidak ada ruang sedikit pun untuk talawun. Tidak ada ruang untuk yang namanya talawun. Kemudian antum tanamkan dalam jiwa antum masing-masing kebencian kepada nifaq wal munafiqin. Ya. Ini dicamkan baik-baik. Ayat wa hadith yang menjelaskan tentang tercelanya kemunafikan dan kemunafikin. Perhatikan baik-baik. Tanamkan dalam jiwa antum kebencian kepada mereka semua. Barakallahu fikum. Dan secara khusus ya ikhwan, tanamkan dalam jiwa antum bughdut talawun wal mutalawinin. Kebencian kepada sikap talawun yang tercela dan al mutalawinin, orang-orang yang mutalawin. Barakallahu fikum. Naam. Semuanya ikhwan fillah rahimakumullah, insyaallah taala akan menyelamatkan kita semua dari sikap talawun dan mulawinin, dan insyaallah taala akan membuat kita semuanya kokoh istiqamah di atas sunnah, di atas manhaj salafi ini, dalam semua keadaan, dalam semua situasi, dalam semua ruang dan tempat dan waktu. Senantiasa di atas prinsip ini. Launun wahid. Hanya satu warna dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, kapanpun kita kita berada, launun wahid. Hanya satu warna, hanya satu celupan sibghatullah. Barakallahu Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kita tidak memerlukan dan menginginkan mengganti daripada itu semuanya. Barakallahu fikum. Saya isyakan? Kurang berapa menit? Masya Allah. Jelas gamblang semua? Atau ada yang masih iskal? Tuh, kalau gamblang semua tutup. Sudah tidak ada pertanyaan lagi yang diri. Atau ada yang mau tanyakan dan fokus? Dikasih ruang tidak tanya jawab ini? Semangat. Lanjut. Habis waktunya tinggal 10 menit. Lah, nama ya. Yang lain. Ini pertanyaannya langsung menghujam. Karena dia tuh pasang rudal, diarahkan ke sebelah, cung, blum. yang lain tidak ada. Kalau nggak ada, masya Allah, pada itu paham semuanya ya Pak. Jelas gamblang. Apalagi mau tanyakan, tinggal diwaspadai sifat talawun dan mutalawunnya ya. Mana ya? Iya gitu. Jawab dah ini. Tak kenal aja. Jawab. Oh iya. Jawab. Masya Allah. Kata lagi yang lain. Tidak ada ya, masya Allah, alhamdulillah. Jadi selesaikan pas isya ya, Pak. Bagaimana tentang Ustadzul Akmal yang pernah ditanya oleh ikhwah tentang Dzul Qarnain? Kenapa kalau dia dikatakan Ustadzul Akmal, ini kok Ustadzul, enggak dikatakan Dzul Qarnain aja ya? Bedanya apa ini? Saya cuma baca lo ya. Dibedakan, yang ini Ustadz, yang ini enggak pakai Ustadz. Bagaimana tentang Ustadzul Akmal yang ditanya oleh ikhwah tentang Dzul Qarnain? Belum menjawab. Siapa yang mengatakan dia lebih bidak? Siapa? Ini jawabannya. Dan membolehkan mengambil ilmu dari Dzul Qarnain dan mengatakan dan Dzul Salafi di belakang beliau Syekh Shalih Fauzan. Betul ya mengatakan dia? Yakin? Masya Allah. Kapan itu? Kapan itu ya? Kapan itu? Cek lagi itu. Juga sabit sahih dari Ustadzul Akmal. Begitu keras dia membantah yang namanya Dzul Qarnain. Oh, habis Dzul Qarnain ya, habis. Oh, dihantam itu. Wah. Kok jadi mengatakan begini? Lah, makanya kapan ini? Kalau ini iya, itu juga iya. Berarti? Nah, dulunya mentahdir, sekarang memuji. Kalau dengan dalil, masya Allah. Tapi kalau dengan hawa nafsu, itu yang namanya talawun. Baik, Ikhwan. Kita mengatakan, siapa yang mengatakan Dzul itu seorang ahli bid'ah? Tidak ada. Ngambang begitu ya Ustaz. Gak ada yang mengatakan demikian. Tidak ada satupun dari kalangan asatidzah ahli sunnah salafiyin yang menyatakan Dzulqarnain mubtadi', itu tidak ada. Mengatakan Dzulqarnain itu ahli bid'ah, itu tidak ada. Yang ada mengatakan Dzulqarnain mutalawwin la'ab makir yamshi ala tariqatil halati fil makr. Itu iya. Dikarenakan itulah kalimat yang didapatkan dari Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala wara'ah. Jangan haida, jangan dibikin goyang-goyang begitu, Ustaz. Barakallahu fikum. Terus kenapa? Terus dikarenakan tidak ada yang mengatakan dia sebagai salam mubtadi, kemudian dirangkul, kemudian dikatakan begini. Lah, ini seperti yang saya katakan tadi, ya Ikhwan. Dikesankan kepada antum semuanya, sikap yang tegas, mauqif yang jelas, hanya dikhususkan untuk ahlul bid'ah saja. Ini namanya apa? Namanya tamyi'. Orang sekeras beliau, bisa dia. Yang namanya tamyi' tadi dia. Tanpa dia sadari. Sikap yang keras itu ditujukan kepada ahlul bid'ah. Naam. Ditujukan kepada ahlul syubhah. Naam. Ditujukan kepada ahlul fitnah. Naam. Ditujukan kepada ashabul ma'asi wa dhunub. Naam. Semua disikap dengan sikap yang tegas. Barakallahu fiik. Tidak harus nunggu dia seorang mubtadi umbal. Barakallahu fiik. Pernyataan Syekh Rabi bin Hadi yang mengatakan Dzulqarnain mutalawwin itu sudah cukup untuk menggambarkan betapa jeleknya orang ini dengan taklimnya kita sekarang ini. Kan begitu. Terkait dengan talawun tadi. Sangat parah. Sehingga barakallahu fikum, kita tidak pernah mengatakan Dzulqarnain mubtadi umbal. Yang mengatakan demikian harus dari kalangan para masyayikh. Asatidzah Ahlussunnah tidak mungkin melangkahi para ulama. Mereka hanya menyampaikan sebatas yang didapatkan dari para ulama kita, ya. Kif Dzulqarnain ada mutalawin la'ab makir. Disingkat MLM, selesai. Terus disikapi. Kok terus? Disikapi dengan sikap salaf kepada orang-orang yang semacam ini, ya. Oh, berarti kamu meyakini dia mubtadi? Lah, itu bab yang lainnya lagi. Faham tuh, ikhwan? Semata-mata dia di belakang seorang syekh salafi itu belum cukup untuk membuktikan kesalafian dia yang jujur. Terlalu banyak orang bersembunyi di balik para masyaikhul kibar dan makatul hizbi. Orang-orang roja itu di belakang siapa? Di belakang Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Ayo. Ayo tuh. Terus dikatakan mereka apa namanya? Masya Allah. Lah. Bukan masa di belakangnya Syekh Pun dan Syekh Alan. Tapi yang dipandang bagaimana kiprah dia, bagaimana dakwah dia, bagaimana manhaj dia. Barakallahu fikum. Paham ya, kawan? Nah, dan di antara ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah semenjak zaman dahulu kala bertamengkan dengan para ulama salaf. Bertamengkan dengan para ulama salafiyin untuk melegalkan penyimpangan-penyimpangan mereka. Barakallahu fikum. Tapi enggak jujur. Tidak bakal mereka menjelaskan, menyampaikan dengan utuh semua prinsip mereka, akidah mereka, dakwah mereka, tidak mungkin. Pasti akan tampilkan yang bagus-bagus saja. Dapat rekomendasi, ambil, sebarkan. Syekh Abdul Muhsin memuji kami. Syekh Al-Fawzan bersama dengan kami. Syekh Fulan bersama dengan kami. Barakallahu. Ada mayat. Itu sebenarnya tidak cukup. Secara dengan kondisi yang real di lapangan, barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana caranya kita menasihati ikhwah senior? Banyak ada yang senior, ada yang junior gitu banyak. Bagaimana cara kita menasihati ikhwah senior atau pengarah kita yang qadarullah jadi MLM? qadarullah rumah dekat dengan kita, satu kampung. Beban mental Ustaz. Masya Allah. Nah, ya ikhwan. Prinsipnya sunnah barakallahu fikum adalah munasahah. Mendapati seseorang itu mulai menyimpang dan segala macamnya, ditegakkan prinsip munasahah. Dinasihati selama pintu nasihat itu terbuka, selama ruang itu ada. Dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dengan ilmiah barakallahu fikum, terangkan dengan bagus. Dan perlu diingat, prinsipnya salaf yang namanya munasohah itu ada batasnya. Al-munasohah la budda an tantahiya ila syaih. Ini ucapannya Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah. Yang namanya munasohah itu pasti akan berhenti pada satu titik. Imma al-qabul wa imma al-inad. Mungkin dia menerima nasihat, alhamdulillah, atau dia menentang. Dan belum mengatakan, dan itu nampak ya bahar fi jalasat. Itu akan nampak dalam sekian majlis. Satu majlis nasihati, dua majlis nasihati. Itu nampak ya kan. Ada rajul batu, wala rajul roti. Itu nampak. Antum pegang-pegang ini. Lagi itu ya, dinasihati ini. Ini apa? Ini batu, apa roti. Kok mirip-mirip. Oh, kok dia roti? Masya Allah. Ada kesempatan terus memperbaiki keadaan dia. Terus antum nasihati, nasihati sampai jadi roti betulan, alhamdulillah. Atau ternyata, loh bukan roti, batu. Keras kepala, menentang, enggak mau menerima nasihat dan segala macamnya. Masalah. Itu prinsipnya salaf. Barakallahu fikum. Jangan dikubris. Wujud juga ada, ada enggak ada, jangan dipikir. Barakallahu fikum. Tak kasih bocoran lagi, ikhwan. Termasuk manhaj tamyiz. Dibocorin lagi, ikhwan ya. Mestinya habis itu nanti dipandang ya. Termasuk manhaj tamyiz, barakallahu fikum. Al-munasaha bila nihayah. Menasihati tanpa batas. Nasihati, nasihati. Nasihati, nasihati. Terus begitu, tidak ada titik temunya. Apalagi dengan cara-cara bermajlis dengan mereka. Ke tempatnya mereka, menemui mereka, dan segala macamnya dengan niatan munasahah katanya. Hadza tamyiz. Barakallahu fikum fulan, saya enggak beres nasihati. Dinasihati, dinasihati. Tak mempan. Gimana nih? Sudah dinasihati. Lagi. Sudah lagi. Sudah lagi. Sudah ganti selain kamu. Nasihati. Sudah. Lagi, sudah, lagi, sudah, ganti yang lain, orang lain, terus begitu ya ikhwan. Tidak ada henti-hentinya. Barakallahu fikum. Hadza tamyiz. Tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada mauqif yang hazim, yang tegas terkait dengan orang-orang semacamnya. Ini manhaj tamyiz. Barakallahu fikum. Hati-hati. Sehingga yang namanya al-munasahah itu ada. Tapi ingat, ada batasnya. Pasti akan berhenti pada satu titik. Immal qabul wa immal inad. Bahkan barakallahu fikum dalam prinsip salaf. Ketika ada sebagian orang yang jatuh dalam sebuah kesalahan, langsung tahdir tanpa nasihat. Juga terjadi. Tapi tertentu. Yaitu pada seseorang yang memiliki ilmu. Dzu ilmin ahlul ilmi misluhu. Mithluhu la yu'adhar bihadal khatah. Tayyip, orang semisal beliau ini tidak mungkin dikasih uzur dengan kesalahan tadi. Orang semisal beliau ini tidak mungkin jatuh dalam kesalahan semacam ini. Barakallahu fikum. Tullabul ilm saja tidak mau berbuat semacam ini. Itu namanya khatahnya khata'un fahish. Kesalahannya sangat-sangat fatal. Sangat-sangat fatal, barakallahu fikum. Yang semisal beliau, keilmuannya, tidak mungkin terjatuh ke situ. Kok jatuh? Maka langsung ditahdir para ulama dengan tambah nasihat. Dengan tambah dinasihati, barakallahu fikum. Alim sunni. Seorang alim, dulunya dia di atas sunnah. Masya Allah, dikenal dengan sunnahnya, dengan dakwah salafiyahnya, masya Allah. Ternyata kemudian dia mendukung yang namanya demokrasi. Langsung tahdir. Tidak mungkin seorang alim sekelas itu mengatakan demokrasi itu bagus. Tidak mungkin. Seorang alim sunni dan segala macam ternyata mengatakan, menurut pandangan saya boleh, boleh memberontak penguasa itu boleh. Itu fatal ya ikhwan. Pemahaman khawarij ya ikhwan. Langsung dikatakan khariji. Ada kelas itu. Seorang alim sunni tiba-tiba mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Fatal itu ya ikhwan. Langsung tahdir ya ikhwan. Bahkan mungkin dikatakan mubtadi umbal dengan tambah nasihat. Barakallahu fikum. Ifhamu hadza barakallahu fikum. Ini semua dirinci ada kata-katakan panjang dan rincian yang panjang oleh Syekh Al-Alamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dimasukkan dalam Majmu' Kutub wa Rasail wa Fatawa Syekh Rabi di jilid yang ke-14 terkait dengan masalah ini barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bis-shawab. Bisa kan? Malah kelewatan ya? Masyaallah. Tak tambah ini 5 menit ya, bonus banget 5 menit. Halas, gak ada yang tanya kan? Gak ada lagi yang tanya kan? Hah? Ya gak semuanya tanya, gak dijawab ya akhir. Halas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan bab talawun dan mutalawinin. Semoga menjadi maklumat yang bagus untuk kita semuanya untuk mewaspadai gerakan-gerakan talawun dan makar-makar mutalawinin. Selamat dari mereka semuanya dan waspadainya. Astaghfirullah subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh.